balik kepada kitab. Lautan kaum muslimin berduyun-duyun melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tekun. Mereka mendengarkan khutbah haji wada yang beliau sampaikan di padang Arafah di tengah-tengah hari tasyrik. Dalam khutbahnya beliau bersabda, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci atas kalian, seperti kesucian hari ini pada bulan ini dan di negeri kalian ini. Maksud suci di sini adalah haram. Darah dan harta kalian haramun alaikum. Itu bahasa Arab ni. Haram sebab dia adalah suci. Sebagaimana haramnya hari ini, ini hari Arafah, termasuk dalam bulan haji pada bulan ini dan di negeri ini, di tanah haram. Ketahuilah segala sesuatu dari urusan jahiliyah sudah tidak berlaku di bawah telapak kakiku. Ini terjemahan langsung yang tidak tepat. Urusan jahiliyah tidak berlaku di bawah telapak kakiku, maknanya di sini adalah perkara ini dihapuskan. Mauduk maknanya apa? Maknanya dah tak ada lagi. Dalam selepas hari ini dah tak ada lagi transaksi jahiliyah, termasuk riba. Nah, jadi darah jahiliyah tidak berlaku. Dan darah pertama dari darah kita yang kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah Ibn al-Harith. Ini tak ada tuntutan darah dia lagi. Ini semua dulu zaman jahiliyah. Riba jahiliyah tidak berlaku. Dan riba pertama yang kuhapuskan adalah riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Riba cik Nabi SAW sendiri, beliau ada memakan riba. Ada lagi orang yang berhutang dengannya. Jadi sekarang semua dah dihapuskan. Bayar saja hutang asal, ada pun ribanya tak boleh diambil, tak boleh dibayar. Jadi semua ini tidak berlaku. Jadi dalam khutbah Nabi SAW terangkan hal ini. Bertakwalah kepada Allah. Dan dalam masalah wanita, kerana kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kalian mendapatkan hak atas mereka, bahawa mereka tidak boleh mendatangkan seorang pun yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Jika mereka melakukan hal ini, maka pukullah mereka dengan pukulan yang menyakitkan, ghair mubarrih, yang bukan melukakan. Maka pukullah mereka dengan pukulan yang bukan melukakan. Maksud tempat tidur, bukan tempat tidur, maksudnya masuk di mana? Ini pun salah juga. Yang kalian benci ke rumah kamu. Jadi jangan isteri-isteri memasukkan orang yang suami tak suka masuk ke dalam rumahnya. Ini tak ada izin ni. Bukan tempat tidur, itu dah teruk lagi lah. Sebab diterjemahkan langsung. Okay. Jika mereka melakukan hal ini, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan. Mereka mendapatkan hak atas kalian, rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Aku telah meninggalkan di tengah kalian sesuatu yang sekali-kali kalian tidak akan tersesat sesudahnya, selagi kalian berpegang teguh kepadanya, iaitu kitab Allah. Kita ini salah satu daripada riwayat, dan juga riwayat dengan sunnah Rasulullah. Wahai umat manusia, sesungguhnya tidak ada Nabi lagi sesudahku, dan tidak ada umat lagi sesudah kalian. Ketahuilah, sembahlah Rabb kalian, dirikanlah solat lima waktu kalian, laksanakanlah puasa Ramadan kalian, bayarkanlah zakat harta kalian dengan suka rela, tunaikanlah haji di rumah Rabb kalian, dan taatilah waliul amr kalian. Nescaya kalian masuk syurga Rabb kalian. Ini perkara yang asas dalam agama yang kita tahu sekarang sebagai apa? Rukun Islam yang lima. Tentunya kalian bertanya-tanya tentang diriku, lalu apa yang kalian katakan? Tentunya kalian akan ditanya tentang diriku, bukan bertanya. Maknanya pasti kamu akan ditanya tentang diriku. hanya disuruh menjadi saksi atas Nabi SAW pada hari kiamat. Mereka menjawab, kami bersaksi bahawa engkau telah bertabligh. Tapi keluar tabligh, tapi telah menyampaikan, melaksanakan kewajipan dan memberi nasihat. Lalu beliau bersabda sambil mengacukan jari telunjuknya ke langit dan mengarahkannya kepada orang ramai, ya Allah, bersaksikanlah. Allahumma fashhad. Jadi ini adalah perkara yang berlaku di mana? Di Arafah, di atas Jabal Rahmah. Baik, di hadapan lebih kurang 40 ribu orang mengikut pendapat Abu Zur'ah. Ini anggaran . Tapi kata dalam riwayat, kalau kita tengok ke depan, kita hanya nampak lautan manusia je, kepala manusia je, tak sudah-sudah lah. Kalau tengok belakang, sama juga, ke kiri dan ke kanan, maknanya nampak orang saja. Nah, itu begitu ramai. Dan Nabi SAW sabdakan hal ini di hadapan orang yang begitu ramai. Tentulah suara Nabi SAW tak sampai semuanya 40,000. Jadi di situ ada apa? Al-Muballigh. Ya, di tengah tu nanti ada orang yang sampaikan. Dan sebab itu dia sampaikan. Orang dulu tak ada mikrofon. Baik. Jadi ini lebih daripada apa kita katakan mutawatir. Baik. Yang penting di belakang tu Nabi SAW berkata Allahumma fashhad. Dan Nabi SAW tunjukkan jari telunjuknya ke langit. Ini menunjukkan boleh tunjuk ke arah langit. Dan ini dalil bahawa Allah SWT ada di langit. Kemudian Nabi SAW bukan tunjuk saja di langit, Nabi SAW gerakkan jarinya dan menunjuk pula ke orang ramai. Maknanya, ya Allah, saksikanlah kata-kata mereka bahawa aku telah menyampaikan, aku telah menjalankan amanah. Jadi tak ada makna lain kecuali bahawa Allah SWT dia sedang berkata-kata dengan Allah SWT Tuhannya yang ada di langit. Selepas ini sepatutnya tidak ada khilaf lagi. Memang tak ada khilaf dalam 40,000 orang. Tapi sekarang ada orang kata kalau kita tunjuk ke langit, maka kita telah melakukan syirik. Kerana telah meletakkan Allah SWT pada tempat Maha Suci Allah SWT daripada bertempat, kata mereka, dan falsafah-falsafah lain. Okay. Maksud di langit bukannya Allah di dalam langit, tapi Allah SWT di atas segala-galanya, di atas langit, di atas arasnya. Ar-Rahman wa'alal arshistawa. Baik, ini dalil paling kuat. Baik, kita lihat unta kakinya di dalam Sahih Muslim. Riwayat ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Syekh Nasiruddin Albani memberikan keterangan-keterangan tambahan sedikit yang diambil dari kitab-kitab hadis lainnya Hajjatun Nabi. Lihat takhrij hadisnya Jabir dalam Hajjatun Nabi. Lihat sebahagian kutipan khutbah tersebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Fathul Bari. Dan Ibn Ishaq mengetengahkan isi khutbah Haji Wada' dengan tanpa isnad. Tapi tak mengapa, kita ada isnad daripada Bukhari dan Muslim dan lain-lain lagi. Imam Ahmad juga mengetengahkan panjang lebar isi khutbah Haji Wada' yang disampaikan Rasul di tengah-tengah hari Tashrik. Dan di dalam isnadnya terdapat nama Ali bin Zaid bin Jad'an yang menurut komentar Ibn Hajar dalam kitabnya Taqrib adalah seorang perawi yang da'if. Jadi riwayat Imam Ahmad ni ada perawi yang da'if jadi da'if. Baik, kata Al-Albani, riwayat yang sama juga diketengahkan oleh Al-Bazzar dari Ibni Umar. Dan para ulama hadis terkemuka juga mengetengahkannya dalam kitab-kitab mereka secara terpotong-potong dalam bab-bab yang terpisah dari jalur isnad yang sahih. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, isinya apa ni? Isinya sahih. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan beberapa khutbah lain di Mina. Dia kata lepas wukuf di Arafah, Nabi SAW akan bermalam di Muzdalifah, yakni tempat pertengahan antara Arafah dan Mina. Kemudian lepas Mina, dia ke Mekah. Jadi macam itu tempat dia. Di Mina, Nabi SAW akan bermabit selama hari-hari Tashrik, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah, 3 hari Tashrik. Dan di situ Nabi SAW akan berkhutbah, ada khutbah. Bagaimana dalam hadis Amr bin Kharijah khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Rasulullah sallallahu telah berkhutbah kepada kami di Mina, wa huwa ala rahilatihi, dan dia sedang di atas unta, wa lu'abuha yasilu ala katifi, dan air liur unta tersebut mengalir di atas bahu. Jadi ini adalah khutbah lain, bukan khutbah di Arafah tapi khutbah di Mina. Baik, dalam salah satu khutbahnya beliau bersabda, la tarji'u min ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Artinya sepeninggalan nanti, sepeninggalanku nanti, janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir yang saling bermusuhan. Yakni memukul tengkuk masing-masing. Yakni berperang dan membunuh. Dan Nabi SAW menamakan perbuatan tersebut sebagai kekufuran. Sebagai kekufuran. Nah. Tapi ini bukan dalil bahawa bila kita membunuh orang lain, kita telah menjadi kafir. Nah. Dia adalah kufur duna kufur. Nah. Sebab kita tahu bahawa tidak ada sunnah wal jamaah, seorang yang melakukan dosa besar, selagi dia bukan syirik kepada Allah SWT, maka dia tidak keluar daripada Islam. Dalam perjalanan pulang dari Haji Wada, Rasulullah SAW juga menyampaikan khutbah kepada manusia di daerah Ghadir Khum atau Kham dekat Juhfah, satu kawasan dalam perjalanan antara Mekah ke Madinah. Jadi ada lagi khutbah di situ. Dan ini berlaku pada tanggal 18 Zulhijjah. Jadi 5 hari kira-kira lepas Nabi SAW meninggalkan Mekah, tengahan jalan. Sambil memegang tangan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, barang siapa yang menyayangi aku, aku pasti menyayangi dia. Ada kekurangan. Man kuntu maulahu fa'aliyu maulahu. Terjemahan dia lain. Man kuntu maulahu fa'aliyu maulahu. Maknanya barang siapa yang yang menjadikan aku sebagai maulanya, yang dicintainya, maka Ali adalah adalah maulanya. Maka Ali juga adalah maulah. Jadi siapa yang cinta aku, maka dia cinta Ali. Lain, eh? Jadi ini menerangkan kelebihan Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib yang baru pulang dari Yaman ikut melaksanakan haji wada' tersebut. Dia baru pulang dari Yaman. Kalau kita ingat lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Ali radhiyallahu anhu ke Yaman menyusuli Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah di sana. Apabila dengar akan haji Rasulullah SAW, maka mereka pun keluar. Tapi mereka tak pergi Madinah, mereka langsung pergi ke Mekah. Jadi Ali bin Abi Talib jumpa Nabi SAW di sana. Dan antara faedah Ali bin Abi Talib ketika dia berihram, dia tak tahu Nabi SAW nak ihram ifrat ke tamattu ke qiran. Jadi dia kata apa, aku berihram sebagaimana ihramnya Rasulullah SAW. Jadi dia ta'alifkan dia dan menunjukkan boleh kita buat demikian. Ada sebahagian pasukan yang mengeluh perlakuan keras Ali bin Abi Talib. Jadi ini cerita di sebalik hadis tadi. Siapa yang aku adalah maulanya, yakni pemimpinnya yang menjaga dia, maka Ali adalah penjaganya, pemimpinnya. Baik. Sebabkan Ali radhiyallahu anhu ada yang mengadu bahawa beliau berlaku keras terhadap mereka. Tetapi Ali kemudian meminta maaf kepada mereka. Di daerah Ghadir Kham itulah, Ghadir ni tempat yang ada mata air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka kedudukan dan keutamaan Ali supaya mereka tidak lagi mengeluh. Itu kisah ni. Bukan maknanya bahawa lepas Nabi SAW wafat nanti Ali radhiyallahu akan jadi apa? Khalifah. Itu adalah tafsiran satu kumpulan saja. Siapa dia? Syiah. kita lihat nota kaki 27 surat 11 tadi. Ibnu Katsir juga meriwayatkan hadis ini dalam Al-Bidayah wa Nihayah, katanya isnad hadis ini sangat bagus dan kuat. Ia juga mengetengahkan hadis ini dengan isnad-isnad lain yang salah satunya dinilai sahih oleh Al-Zahabi dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir memberikan tambahan, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, sayangilah orang yang menyayanginya dan musuhilah orang yang memusuhinya." Tentang sanadnya, dia mengatakan isnadnya sangat bagus dan tokoh-tokohnya adalah para perawi yang fiqah atas syarat-syarat kitab-kitab sunan. Dan At-Tirmizi menganggap sahih sanad ini. Jadi tak ada masalah, sunnah wal jamaah mencintai Ali bin Abi Talib, kerana beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga merupakan khalifah Rashidah, dan beliau juga termasuk salah satu daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Talib seorang alim, dan macam-macam kelebihan Ali bin Abi Talib, semua orang yang beriman pasti akan mencintai Ali radhiyallahu anhu. Tapi tidak bermakna mencintai Ali radhiyallahu anhu maknanya kita samakan dia dengan status Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun lebih teruk daripada itu, kita jadikan dia seperti Tuhan bagaimana dilakukan oleh orang-orang yang menyeleweng. Jadi orang yang memusuh Ali radhiyallahu anhu memang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Al-Khawarij. Tapi dalam waktu yang sama, kita tidak percaya dan kita tak terima riwayat-riwayat yang dipalsukan menerangkan kelebihan Ali radhiyallahu anhu. Dan kita tak panggil dia Ali karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Tapi kita kata Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai padanya. Kita tak beza-bezakan antara apa, sahabat-sahabat, tapi kita akan tetapkan kelebihan-kelebihan mereka. Tapi tentulah Ali radhiyallahu an macam mana pun tidak akan lebih mulia daripada Uthman bin Affan, dan tidak akan lebih mulia daripada Umar bin Khattab, dan tidak akan lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau orang kata bahawa ini hadis maula ni, ada gelar sebagai hadis maula, menunjukkan bahawa Ali radhiyallahu anhu lah yang berhak menjadi khalifah selepas wafat Nabi SAW, kerana ia berlaku selepas haji wada, depan orang ramai dan sebagainya, maka kita akan jumpa nanti satu lagi riwayat lagi lambatnya ni, lagi dekat kepada wafat Rasulullah SAW, tentang apa? Tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, itu saja dulu. Pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Jadi selepas pulang daripada menunaikan haji wada, setelah pula bulan Zulhijjah yang hanya tinggal beberapa hari, bulan Muharram dan bulan Safar tahun ke-10 Hijrah semua telah lepas. Ini dah sampai bulan Safar, beliau mulai mengirim pasukan ke Syria, Syam, di bawah komandan Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan Usamah menuju ke Balqa dan Palestin. Maka berangkatlah pasukan kaum muslimin yang sebahagian terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansar itu. Di antara mereka juga ada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat-sahabat yang amat senior. Dan ketua itu siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan Usamah bin Zaid ketika itu baru berusia 18 tahun. Dia bawa orang umur dah 60 tahun. Ya, Abu Bakar Siddiq dah 60 tahun jadi ketua. Dan Usamah bin Zaid ni bukan orang merdeka asal, asli. Dia asalnya anak kepada hamba Zaid bin Harith. Zaid bin Harith. Dan beliau berkulit hitam. Tapi dia jadi ketua. Menunjukkan dalam Islam tidak membeza-bezakan antara umur, antara warna kulit. Tapi orang yang layak jadi ketua lah yang dilatih. Itu satu pengajaran yang nak diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya akan taat juga pada apa juga, siapa juga yang dijadikan sebagai ketua mereka. Kita lihat sahabat-sahabat tak ada gaduh-gaduh. Kalau zaman sekarang ada budak 18 tahun dijadikan raja, dijadikan prime minister, presiden, nabila, tak sekejap saja ada ke akan berlaku perangai orang maki hamun dan sebagainya. 18 tahun, cuba bayangkan. Tapi itulah yang dipersoalkan oleh sebahagian orang. Mereka mengkritik kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih memilih Usamah sebagai komandan yang relatifnya masih muda dari beberapa orang sahabat Muhajirin maupun Ansar yang lebih senior. Tetapi Rasulullah SAW menjawab kritikan mereka tersebut dengan menjelaskan alasannya sehingga akhirnya boleh mereka menerimanya. Jadi akhirnya mereka menerimanya. Tetapi perjalanan pasukan ini terhambat oleh berita sakitnya Rasulullah SAW. Hanya selang 2 hari dari keberangkatannya. Jadi baru nak keluar dari Madinah, mereka dah tak berkemah dah. Terus mereka dengar khabar Rasulullah SAW kering sakit. Saat itu Usamah sudah memegang bendera yang diserahkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Beliau sedang bermarkas di daerah Al-Jurf, kawasan dekat Madinah. Al-Waqidi sendirian telah menyebutkan jumlah pasukan Usamah yang katanya mencapai 3,000 personel. Ini tak penting bagi kita. Kita tahu Waqidi ini membohong. 3,000 ke berapa ribu ni, nanti seorang dia cakap ni, asalnya kita tak terima, tapi ditaruh di sini melengkapkan cerita. Jadi mereka pergi ke Syria untuk apa? Sebab di sana ada untuk meneruskan ekspedisi jihad. Ya, menunjukkan bahawa jihad ni bukan dalaman mempertahankan negara saja, tapi keluar. Sebab di sana ada Empire Rome Christian dikeliling negeri Arab, iaitu di kawasan Syria. Menunjukkan Rasulullah SAW terus menerus berdakwah, dan jihad adalah salah satu daripada wasilahnya. Rasulullah SAW wafat sekitar 3 bulan sepulang dari menunaikan ibadah haji wada. Rasulullah SAW jatuh sakit yang cukup serius. Ini 3 bulan berapa hari? 90 hari. Kata Ibn Kathir, Rasulullah SAW wafat 81 hari setelah melaksanakan haji akbar. Kuranglah 81-90 lah dekat. Pertama kali beliau mengeluh sakit di rumah Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Beliau sakit selama 10 hari dan akhirnya wafat pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal dalam usia 63 tahun. 3 tahun, 3 tahun tak ada lah. Jadi ini satu pendapat bahawa Rasulullah SAW sakitnya berpanjangan selama 10 hari. Tapi ada riwayat lain mengatakan beliau sakit selama 13 hari. Okay. Jadi sebuah riwayat yang sahih menyebutkan bahawa Rasulullah SAW sudah mulai mengeluh sakit sejak tahun ke-7 lagi. Tahun 7 hijrahnya ini 2-3 tahun yang lalu, selepas peristiwa penaklukan Khaybar. Yang ini setelah beliau sempat mencicipi sepotong daging panggang beracun yang disuguhkan oleh seorang perempuan Yahudi, isteri Salam bin Mashkam. Jadi dia jiran Rasulullah SAW, dia ajak apa ni makan dan dia berikan daging tersebut. Nabi SAW sempat merasai tapi belum telan lagi. Kemudian diberi khabarkan oleh Jibril bahawa daging itu beracun. Nabi SAW pun meludahkannya. Tetapi Rasulullah SAW masih terkesan dengan apa? Dengan rasa, dengan racun tersebut, walaupun tidak serta-merta makan masa yang amat lama. Kata ulama yang merasainya juga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hikmah daripada hal ini menunjukkan bahawa kalau demikian Rasulullah SAW mati terbunuh, cuma tak terbunuh serta merta. Dan kalau demikian menunjukkan Rasulullah SAW juga mati syahid, dibunuh oleh orang Yahudi. Dan satu faedah di sini kita dapati dari sudut tarikh, Rasulullah SAW wafat selepas 10 hari sakit. Dan tarikh wafat Rasulullah SAW adalah pada hari Isnin, 12 hari bulan Rabiul Awal. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tarikh wafat Rasulullah SAW 12 Rabiul Awal yang mereka katakan juga adalah tarikh kelahiran Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kalau itu adalah hari kewafatan Rasulullah SAW, kita boleh sambut kelahirannya juga. Sebab apabila Nabi SAW wafat atau siapa juga wafat pada hari itu, kita sepatutnya sedih. Dan kalau kita sedih, bukan kita sambut makan-makan dan sebagainya, nasi berani, berani dam, air katira dan sebagainya. Patut sedih itulah. Dan kalau betul kita tidak akan, kita tidak pun apa ni menyambut kesedihan, sebab itu memang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Sebab waktu kita mengingat-ingatkan kematian, kesedihan, seharusnya kita melupakan yang kita diperintahkan dalam untuk mengambil pelajaran daripada kematian tersebut, jadi apa yang ditinggalkan daripada ilmu atau sebagainya. Jadi ini satu perkara yang amat ironical. Mereka meletakkan 12 Rabiul Awal sebagai tarikh maulid Nabi, sedangkan ia tidak syak lagi adalah apa? Tarikh kewafatan Rasulullah SAW. Saya rasa tak mungkin orang kalau sayang Rasulullah SAW dia nak sambut kematian Rasulullah SAW. Dan ada pun kelahiran Rasulullah SAW, kalau kita ingat lagi, tidak disepakati bahawa Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Walaupun yang betul ni memang hari Isnin, tapi ketika 12 Rabiul Awal atau bukan bulan Rabiul Awal pun, ada berapa pendapat, lebih daripada berapa, 7 pendapat ataupun lebih. Jadi ini kalau apa ni, wallahualam, kalau sesuatu itu batil, akan nampak tanda-tanda ni Allah tunjukkan. Nah, balik kepada peristiwa ini, wafatan Rasulullah SAW, beliau meminta izin kepada isteri-isterinya yang lain agar diperbolehkan dirawat di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka tidak keberatan. Jadi ini adalah wajib, kata ulama, sebab asalnya Rasulullah SAW mesti meneruskan apa tu, giliran antara isteri-isterinya, satu malam di sini, satu malam di sini, pindah-pindah. Tapi kerana Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW minta izin kepada isteri-isteri lain bahawa dia nak dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Apa faedah daripada hal ini? Menunjukkan kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Jelas sekali. Tapi itu pun ada orang yang mengutuk, membenci Aisyah radhiyallahu anha, itu orang Syiah. Rasulullah SAW amat sayang dengan Aisyah radhiyallahu anha, dia redha untuk dirawat oleh isterinya yang ini. Baik. Dan mereka tidak keberatan, isteri-isteri Rasulullah SAW lain tidak keberatan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa ni, bagaimana mereka dapat kita katakan meninggalkan, menepikan hak mereka untuk apa ni, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha radhiyallahu anhum. Dengan penuh kasih sayang, Aisyah mengelus-ngelus tangan beliau sambil membacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi ini adalah ruqyah daripada Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dilakukan oleh Aisyah. Tapi digunakan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada apa? Ada barakah. Ketika sedang dalam keadaan kritikal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Kemarilah, aku ingin menulis sepucuk surat wasiat yang setelah membacanya kalian tidak akan sesat." Kemudian terjadi perselisihan kecil di antara mereka. Sebahagian ada yang ingin menyodorkan alat-alat tulis dan sebahagian lain tidak setuju, dengan alasan kerana hal itu justru akan memberatkan beliau. Maksudnya tengah sakit, nak tulis lagi wasiat dan sebagainya. Jadi ada yang tak setuju. Ada yang nak bawakan alat tulis untuk menulis, bukan Nabi yang tulis, untuk tulis apa yang akan diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini riwayat Bukhari. Belakangan menjadi jelas bahawa perintah untuk menyodorkan alat-alat tulis bukan wajib, tetapi pilihan. Nah, ini adalah salah satu hadis juga yang memuskilkan sebagian orang. Siapa mereka? Orang Syiah juga, lain tak ada. Mereka kata, tengok sahabat-sahabat khianat. Rasulullah SAW nak tulis wasiat, wasiat tu nak tunjukkan apa? Bahawa Syiah lah yang layak jadi apa ni? Jadi khalifah, iaitu Ali radhiyallahu anhu. Ada je. Tapi Umar radhiyallahu anhu paling jahat sekali, na'udzubillah. Sebab dia yang kata, kata dalam kitab, ketika mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami sudah cukup dengan kitab Allah, Quran cukup, tak payah nak wasiat. Kemudian Nabi SAW tidak mengulangi lagi permintaannya itu. Dia kata tu Umar tak mahu wasiat itu ditulis, sebab dia tahu ni adalah untuk Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita lihat jawapan tentang hal itu dalam kitab ni, ada cantik dia punya pembahasan. Seandainya hal itu merupakan kewajipan, apa dia menulis wasiat itu, tentu beliau akan menyampaikannya dalam bentuk pesan. Sebagaimana saat itu beliau berpesan secara langsung kepada mereka untuk mengusir orang-orang musyrikin dari semenanjung Arabia dan memuliakan rombongan delegasi yang datang ke Madinah. Ini Nabi SAW pesan. Ulama, sahabat-sahabat hafal sampai kepada kita. La yajtami'u dinani fi jaziratil Arabiyah. Dalam semenanjung Arabia ni tak boleh ada dua agama berkumpul, cuma ada Islam saja. Yang lain semua mesti dihalau. Selepas itu Umar bin Khattab menghalau menghalau orang-orang Yahudi daripada jazirah, daripada jaziratul Arabiyah. Dan satu lagi, tak lagi dimuliakan delegasi yang datang ke Madinah di dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau wasiat tadi wajib, tentu Nabi SAW dah sampaikan, walaupun sahabat-sahabat berselisih. Baik, sebuah riwayat sahih menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta alat tulis itu terjadi pada hari Khamis, 4 hari sebelum beliau wafat. Seandainya permintaan tersebut wajib, tentu akan dipenuhi meskipun para sahabat berselisih, kerana betapa pun beliau tidak akan meninggalkan tabligh. Nabi SAW wajib menyampaikan daripada Allah SWT. Jadi kalau ada bersisih pun Nabi SAW tetap akan sampaikan. Dan ada 4 hari untuk sampaikan, menunjukkan bahawa benda itu tak wajib, meskipun ada yang menyalahi. Dan para sahabat sudah biasa meminta konfirmasi kepada beliau dalam beberapa hal yang belum ada perintah secara pasti. Kadang-kadang Nabi SAW nak sampaikan sesuatu atau nak minta sesuatu, nanti sahabat-sahabat akan tanya lagi, nak confirmkan. Selagi belum apa ni, sebelum ada kepastian bahawa ini perintah, ini larangan. Kemudian kadang-kadang Nabi SAW perintahkan juga, kadang-kadang Nabi SAW tak perintahkan. Jadi ini bukan maknanya para sahabat itu telah khianat di hadapan Rasulullah SAW. Lagi-lagi Nabi SAW sedang hampir wafat. Boleh? Jadi ini yang difaham oleh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa besoknya Nabi SAW tak kata ambil pen, tulis apa yang aku nak wasiatkan? Tak ada pula, 4 hari Nabi SAW tinggalkan, menunjukkan bahawa itu tidak apa, tidak wajib, hanya pilihan saja. Kalau kamu nak, aku wasiatkan. Rasulullah SAW memanggil Fatimah radhiyallahu anha. Beliau membisikkan sesuatu kepada Fatimah, lalu dia menangis. Beliau kembali memanggil Fatimah dan membisikkan sesuatu, lalu dia tersenyum. Setelah beliau wafat, Fatimah menjelaskan bahawa dia menangis kerana dibisiki beliau akan wafat, dan dia tersenyum kerana dibisiki bahawa ia adalah orang pertama di antara anggota keluarganya yang akan menyusul beliau radhiyallahu anha. Dan salah satu tanda nubuat akhirnya itu memang terbukti. Ini antara kenabian Rasulullah SAW. Ini bukan makna Nabi SAW tahu semua yang gaib, tapi ini adalah perkara, antara perkara yang dikhabarkan oleh Allah SWT. Dan ini untuk apa? Apa faedahnya pemberitahuan bahawa Fatimah radhiyallahu anha akan apa ni? Bahawa Nabi SAW akan wafat dan Fatimah akan ikutnya, sebagai berita gembira untuk Fatimah radhiyallahu anha, sebagai memuliakan antara karamah. Allah memuliakan siapa yang dia kehendaki. Baik, sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW semakin berat sehingga beliau tidak sanggup keluar rumah untuk mengikuti solat bersama para sahabat. Tapi Nabi SAW kalau keluar bukan diikut solat, dia memimpin solat. Nabi SAW tidak pernah miss, tidak pernah tinggal daripada menjadi imam kepada para sahabat. Oleh kerana sakitnya Nabi SAW tak keluar. Dan beliau bersabda kepada Aisyah, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam solat. Aisyah berusaha agar beliau menunjuk orang lain sahaja, kerana khawatir orang-orang akan mempunyai prasangka yang bukan-bukan kepada ayahnya. Aisyah memberi alasan dengan mengatakan Abu Bakar itu orang fizik yang fiziknya sangat lemah, suaranya perlahan, dan mudah menangis kalau sedang membaca Al-Quran. Tetapi beliau tetap bersikap keras. Akhirnya Abu Bakar maju menjadi imam solat para sahabat. Hadis itu sahih. Jadi ini sebenarnya kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah sangka bahawa ini adalah perkara yang tidak sempurna untuk orang yang menjadi imam. Sebenarnya tidak, orang yang lemah badannya, suara perlahan dan mudah menangis kalau membaca Al-Quran sebenarnya antara kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana ramai orang yang mudah menangis baca Al-Quran. Dan ini menjadi sifat Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu diketahui oleh orang ramai. Radhiyallahu anhu. Abu Bakar tetap menjadi imam salat pada para sahabat. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan dipapah oleh Al-Abbas dan Ali. Setelah salat bersama sahabat, beliau berpidato yang isinya antara lain memuji-muji kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang disuruh memilih oleh Allah antara dunia dan akhirat, tetapi dia memilih akhirat. Pidato terakhir tersebut disampaikan 5 hari sebelum beliau wafat. Dalam pidatonya tersebut beliau antara lain bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang ditawari dunia dan kenikmatannya tetapi dia malah memilih akhirat. Abu Bakar faham bahawa yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Ini Rasulullah SAW. Dia lalu menangis. Orang lain pun tak sadar, tak perasan. Melihat hal itu orang-orang sama heran kerana mereka memang tidak faham apa yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menunjukkan kefahaman fiqh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia orang yang paling faham tentang agama Allah SWT ini selepas Rasulullah SAW. Walaupun mungkin tak banyak riwayatkan hadis, baik, tetapi peristiwa-peristiwa ini menunjukkan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada satu riwayat kita pernah baca dahulu, Rasulullah SAW bersabda sebelum dia wafat 5 hari bahawa sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah daripada mempunyai seorang khalil. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku khalilnya sebagaimana telah menjadikan Ibrahim khalilnya, dan kalau aku menjadikan seorang dari umatku ni khalilku, tentu aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Nah, dalam pidato tersebut juga ada apa? Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Orang-orang sebelum kamu biasa menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala wa inni anhaakum ala fala tattakhidul qubura masajid. Janganlah kamu jadikan kubur sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kamu daripada. Jadi ini antara isi pidato Rasulullah SAW 5 hari sebelum beliau wafat. Kalau kita tengok cerita Maula, hadis Maula tu berapa bulan sebelum tu. Kalau nak kira begitulah. Ini kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata ulama, Abu Bakar As-Siddiq ni berhak menjadi khalifah dengan dalil, yakni dengan nas. Terdapat nas bahawa Rasulullah SAW telah menjadikan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah selepas beliau. Dan nas-nas dia apa dia? Inilah antara nas-nas ni. Ada yang mengatakan Abu Bakar Siddiq jadi khalifah melalui apa? Melalui isyarat, bukan nas. Dapat isyarat daripada Rasulullah SAW. Yang penting di sini ia, wallahualam, kalau kita baca kita dapati bahawa ia adalah nas. Kalau orang nak faham itu sebagai nas, begitu juga isyarat. Dan akhirnya adalah kesepakatan para sahabat. Tak ada satu sahabat pun yang apa, yang mempertikaikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, termasuk Ali radhiyallahu anhu. Pada hari menjelang wafat Rasulullah SAW membuka satir kamar Aisyah. Ini tingkap pada dan memandang kaum muslimin yang sedang solat dalam barisan-barisan yang rapi. menyebutkan ini pada salat subuh ya. Sejenak beliau tersenyum lalu tertawa kecil seolah-olah beliau sedang berpamitan dengan mereka. Menyaksikan beliau keluar itu, kaum muslimin merasa gembira. Abu Bakar ingin mundur kerana mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ikut solat, tetapi beliau segera memberi isyarat tangan kepada Abu Bakar agar meneruskan solatnya. Setelah itu beliau masuk kamar lagi sambil menutup seter. Dan kita tahu bahawa Rasulullah SAW jadi apa? Jadi imam. Jadi apa? Jadi imam. Abu Bakar makmum. Walaupun Nabi SAW suruh Abu Bakar apa ni? Teruskan. Tapi Abu Bakar tak mau. Jadi orang-orang belakang luar, belakang Abu Bakar dan Nabi SAW, ingatkan mereka sedang ikut Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebenarnya apa? Abu Bakar sedang ikut Rasulullah SAW. Jadi orang ikut Abu Bakar, sebenarnya mereka ikut Rasulullah SAW. Jadi lepas itu Nabi SAW tegur, kenapa kau tak ikut apa yang disyaratkan tadi? Kemana boleh anak Abu Quhafa jadi imam di hadapan apa ni? Bila ada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan hormatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Ini maknanya cinta lah. Nah. Sebab itu mustahil kita katakan apa ni, kalau sahabat-sahabat ni memerlukan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mereka nak bertawassul, mereka nak bertawassul dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bagi mereka yang mengatakan apabila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila zaman kemarau nak minta hujan, dia bertawassul dengan Abbas bin Nabi bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa ni, kita kata apa? Ini menunjukkan bahawa mereka tidak faham, ataupun mereka faham bahawa tidak boleh bertawassul dengan Nabi SAW setelah wafatnya beliau. Sebab bagaimana mereka tinggalkan bertawassul dengan Nabi SAW dan bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib? Dan kita bukan cerita nak tunjukkan bahawa boleh ke tak boleh tawassul dengan siapa-siapa juga. Sebab ni sekarang tengah apa? Tengah kemarau. Awak tengah apa? Tengah darurat. Hujan tak turun. Mesti kita akan buat sesuatu yang paling makbul ataupun paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada sudut menghormati Rasulullah SAW, mampu dia bertawassul dengan selain Rasulullah SAW. Faham? Jadi itu antara bukti bahawa apa ni, cinta kepada Rasulullah SAW adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, meninggalkan perjalanan dan tidak menyembah Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah. Baik, kemudian Fatimah baik, setelah itu beliau masuk kamar lagi sambil menutup setir. Fatimah masuk menemui beliau di kamar. Dia merasa sangat hiba melihat penderitaan ayahnya. Alangkah berat penderitaan ayah. Wa karba abata. Beliau bersabda, setelah hari ini tidak ada lagi penderitaan. Jadi ini adalah kesabaran Rasulullah SAW. Walaupun sakit, dia kata apa? Dia ingat apa? Lepas ni tak ada penderitaan lagi. Yang ini lepas ni akan maut. Kemudian Usama bin Zaid muncul. Usama bin Zaid yang sepatutnya keluar bagaimana? Pergi sirah dengan pasukan tentera yang ramai. Dia datang ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil Usamah dengan bahasa isyarat dan nampaknya beliau tidak sanggup berbicara lagi kerana menahan derita sakit yang semakin berat. Memanggil ataupun berdoa untuk Usamah. Doa lah kan? Berdoa untuk Usamah tapi dengan bahasa isyarat. Baik. Pada saat-saat menjelang ajal, beliau bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha dan beliau sedang baring di riba Aisyah radhiyallahu anha. Ini kemuliaan, jelas menunjukkan kelebihan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Aisyah mengambil siwak pemberian saudaranya Abdul Rahman bin Abu Bakar yang masuk. Dia lalu memberikan siwak tersebut kepada beliau. Dan setelah dibersihkan siwak tersebut, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau gunakan untuk membersihkan mulutnya. Jadi apa kita boleh faham tentang kelebihan siwak? Rasulullah SAW suka sangat dengan siwak sampai apabila hampir menghembuskan nafas yang terakhir, dia masih bersiwak lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memasukkan tangannya ke dalam sebuah bejana berisi air dan sambil mengusapkannya ke wajah beliau bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu didahului oleh saat-saat sakarat. La ilaha illallah innal mauti la sakarat. Dan Aisyah samar-samar masih mendengar sabda beliau bersama orang-orang yang dikarunia nikmat oleh Allah, ma'alladina an'amallahu alaihim. Lalu beliau berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan Engkau yang Maha Tinggi. Allahumma ila rafiqil a'ala. Ini sebelah doa. So, pertemukan dengan Allah yang Maha Tinggi. Maka Aisyah tahu, kalau kita ambil gitu, mungkin kita ingat hadis bahawa dilarang apa, kita bercita-cita untuk mati ke lah. Kalau terpaksa sangat, kita doa, kalau Allah inginkan bahawa mati hidup ni lebih baik untuk aku, hidupkan aku. Kalau mati ni lebih baik, matikan aku. Di sini seolah-olah Nabi SAW minta apa? Minta mati. Kita lihat Aisyah tahu bahawa pada saat itu sebenarnya Rasulullah SAW disuruh memilih dan beliau memilih bertemu dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Ini kelebihan Nabi-Nabi ataupun sekurang-kurangnya Nabi Rasulullah SAW, bahawa apabila datang ajalnya dia diberi pilihan nak mati ataupun nak hidup. Nah, ini khusus untuk barangkali ada dalam riwayat-riwayat. Jadi orang tak dengar, tapi Rasulullah SAW pilih nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi, ila rafiqil a'la, al-a'la maha tinggi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha menjelang tengah hari. Dia kata waktu duha, dia kata tengah hari. Abu Bakar segera masuk. Tak disebutkan tadi kenapa dia tak ada, mula tak ada kat situ. Dia ada urusan. Setelah membuka wajah beliau, dia kemudian menutupinya kembali. Dan setelah mencium beliau, dia keluar menemui para sahabat. Antara yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada sahabatnya, engkau baik ketika hidup dan baik, engkau baik yakni ketika mati. Itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menyebabkan bagaimana sabarnya para sahabat menghadapi kematian kewafatan Rasulullah SAW. Baik, dan menunjukkan boleh untuk mencium mayat. Pada mulanya mereka ada yang percaya dan ada yang tidak mendengar berita duka wafatnya Rasulullah SAW. Jadi cium di sini bukan cium nak sembah ataupun sujud. Ini mayat yang belum apa ni dikebumikan. Itu kan maknanya dah bumi dah jadi kubur, dia pergi kat kubur dia, dia cium, mana ada kena-mengena dengan itulah berlebih-lebihan kan. Banyak perkara sebenarnya yang dilakukan oleh orang ni, entah dia tahu apa yang dia buat ataupun tidak. Sebab itulah kalau penyawa inginkan kebaikan untuk seorang, dia akan berikan kefahaman dalam agama. Pada mulanya mereka ada yang percaya dan ada yang tidak mendengar berita duka wafatnya. Tidak. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Yang ini tidak percayalah setelah mendengar berita duka wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan semua sahabat terima, ada yang tak terima. Kenapa mereka tak terima? Terlampau sayangnya mereka dengan Rasulullah SAW, mereka tak pernah terfikir terlintas dalam kepala mereka bahawa Rasulullah SAW wafat ataupun dah wafat dah. Tak boleh terima. Baik. Dan Umar termasuk orang yang tidak percaya. Umar termasuk orang yang tidak percaya. Tapi bukan maknanya dia tak percaya Rasulullah SAW wafat dan kita pun boleh ikut Umar bahawa Nabi SAW belum wafat lagi. Ini juga satu perkara yang susah nak cakap. Ada orang sampai macam itu, Rasulullah SAW belum wafat lagi. Dan kadang-kadang berdalil dengan peristiwa riwayat-riwayat hadis sahih seperti ini. Dan kita baca lagi. Jadi Umar termasuk orang yang tidak percaya Rasulullah SAW dah wafat. Dan mereka lalu menemui Abu Bakar dan dia berkata, amma ba'd, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْطَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجَزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Amma ba'd, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Ini satu kata-kata keras daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat keimanan Abu Bakar Siddiq yang benar, ke tauhid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahawa kita semua sembah Allah SWT. Tapi kalau ada yang sembah Muhammad, memang kebuatan itu sia-sia saja. Sebab apa? Muhammad telah wafat. Adapun Allah SWT tak mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi mengingatkan orang ramai tentang apa ni? Tentang tauhid. Tapi orang sekarang apa? Muhammad pun masih hidup lagi. Dia macam Tuhan. Maknanya dia orang sembah Muhammad. Dan ini adalah satu peristiwa yang mutawatir. Tak ada khilaf di kalangan ulama tentang kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dibaca oleh orang. Dan ada Abu Bakar Siddiq kurang cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya, tak mungkin. Adakah Umar bin Khattab lebih cinta kepada Rasulullah SAW? Tentu sekali tidak. Kemudian dia pun membaca ayat dalam surah Al-Imran, dan bukanlah Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Bukan Muhammad adalah rasul pertama. Kenapa kamu heran dia wafat? Dulu kan ada banyak rasul. Mana mereka sekarang? Ada lagi? Hidup lagi? Adakah rasul ini tak mati? Rasul mati. Tak ada lagi. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang banyak. Banyak. 313 rasul. Kalau Nabi 214, 314,000. Baik. Apa imata aw qutila? Apakah jika dia wafat atau dibunuh? In talabtum ala aqabikum, kamu berpaling ke belakang, ini murtad. Wa man yanqalib ala aqibaihi, siapa yang berpaling ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. La ya'fala yadurullah syai'an. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Baik, mendengar penjelasan Abu Bakar tersebut, maka mereka merasa tenang. Jika tidak tadi kecoh. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu an berjungkup di atas tanah, ia tidak sanggup berdiri, seolah-olah mereka tidak pernah mendengar ayat Al-Quran itu kecuali pada saat itu. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab sendiri. Dia bukan tak hafal. Ayat ini dia hafal. Tetapi apa? Bila sedih sangat tak terlintas tentang hal ini. Jadi ini bukan apa ni, masalah tidak percaya bahawa Rasulullah SAW boleh wafat ataupun telah wafat, tapi masalah apa ni, masalah emosi. Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ni manusia biasa, dan bahawa kehilangan seorang disayangi itu merupakan satu ujian dan satu perkara yang boleh mengelabui emosi seseorang. Dan di sana ada beberapa orang yang kental kesabarannya, yang tidak mudah tergoyah dengan apa ni, dengan peristiwa-peristiwa yang mengguncangkan. Antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zahirnya daripada kisah bahawa Abu Bakar As-Siddiq seorang aja yang apa ni, yang terima akan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau keluar ke hadapan dan menenangkan keadaan dengan apa? Dengan menerangkan tentang satu akidah dan kuatkan ayat Al-Quran. Berapa hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini antara tanda bahawa beliau lah yang layak jadi khalifah. Khalifah, pemimpin, tak boleh mudah goyang. Tapi dalam keadaan-keadaan yang susah, yang sukar, dia kena memimpin orang. Dan beliau telah berjaya dengan sejaya-jayanya. Lepas itu dah tak ada hairan lagi. Dan akhirnya sahabat-sahabat pun menanam Rasulullah SAW. Itu pun ada khilaf, banyak khilaf lepas tu. Lepas satu-satu tu lah. Mula-mula mereka tak percaya Nabi SAW wafat ke tidak. Lepas tu apa? Nak tanam di mana ni? Itu pun ada khilaf. Sampai Abu Bakar kata apa? Sesungguhnya para Nabi itu dikebumikan di mana mereka meninggal dunia. Dia meninggal kat sini, dia tanam kat sini, korek. Nasib baik tak ada seremik nak pecahkan. Sebab zaman mereka tak ada apa? Tak ada lantai seremik. Tanah saja mereka. Kemudian nak mandikan, siapa nak mandikan? Lepas tu banyak ada yang saya ingat. Pakaian, nak kafankan macam mana? Nak buka baju Rasulullah SAW ataupun tidak? Kemudian nak buat macam mana? Nak buat kubur ke? Nak buat lahat? Hilang lagi. Jadi mereka buat lahat. Jadi suruh kubur tu dibuatkan lahat. Jadi ini apa ni, menunjukkan antara apa ni, tanda-tanda apa ni, apa ni, khilaf di dalam umat Islam dan setelah wafatnya Rasul mereka. Jadi zaman kemuncak dah sampai, dah mula nak apa tu, nak mula nak turun. Ini kan kita lihat. Jadi walau bagaimanapun terdapat hikmah di sebalik segala-galanya ini untuk kita, kita dapat pelajaran. Adapun apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT, kita terima. Macam mana pun kita takkan nak doa, ya Allah janganlah kau wafatkan Nabi Allah. Takkan kita nak doa macam tu. Ini satu perkara yang dah diterima. Ataupun kembalikan Muhammad itu kepada kita, suruh dia keluar daripada kubur dan apa ni, jadi Nabi balik, solat jadi imam kat masjid Nabi. Itu tak akan berlaku. Tapi ada orang yang agaknya banyak tengok cerita alien atau cerita apa, cerita hero-hero dan sebagainya, yang mereka kata Rasulullah SAW boleh keluar dan boleh cakap-cakap dengan orang bukan dalam mimpi, yang boleh sampaikan ajaran-ajaran zikir, tarekat dan sebagainya. Nah, ini semua tidak apa, tentu sekali tidak ada sandarannya dalam Islam. Yes. Kemudian Fatimah mengatakan, wahai ayah, Rabb telah memenuhi doamu. Ajaba Rabban. Tidak, bukan Rabb telah memenuhi doamu. Dia telah memenuhi panggilan Rabbnya. Wahai ayah, syurga Firdaus tempat kembali ini. Wahai ayah, kepada Jibril kami mengkhabarkan wafatmu. Ila Jibrila nan'a. Dalam Sahih Bukhari. Jadi tidak ada di situ melampau-melampau, syair-syair yang melampau-lampau tentang sedihnya mereka terhadap Rasulullah SAW. Kita tahu orang yang paling sedih mestilah Fatimah radhiyallahu anaknya sendiri dan para sahabat lain. Tapi tak ada mereka keluarkan kata-kata yang melampau di sini. Baik, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, salam penghormatan, berkah dan nikmat kepada Nabi-Nya, berikut segenap keluarga dan para sahabatnya. Dan akhir suara kita, akhir da'wana, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Jadi di sini tak ada orang baca Fatihah, tak ada orang baca Yasin. Ada? Ada tak ada? Mereka tak sayang dengan Nabi tak sana. Yasin pun tak nak baca, Fatihah pun tak nak baca. Ada Talqin? Ada? Nabi? Tak ada. Ini bukan mati terkejut. Nabi SAW wafat sakitnya 10 hari. Kalau ada mereka lewat 13 hari. Ya tak? Tak ada itu semua. Anda cuba bayangkan jauhnya apa ni, perbuatan amalan sebagian orang, kebanyakan orang bahkan, dengan apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Apakah mereka tak baca sejarah? Saya rasa mereka baca. Tapi yang mereka baca tu sejarah lain yang mereka baca. Dan yang kita dapat ini semua daripada hadis Nabi SAW. Ini pun ringkas tau, bukan yang detail. Yang sebenarnya banyak lagi boleh dijadikan khutbah. Kalau ada yang apa ni, bijak berpidato, berkhutbah dengan khutbah tentang wafat Rasulullah SAW, orang boleh menangis-nangis. Baik. Okay, insyaAllah kita sampai kepada apa ni, pasal yang berikutnya, risalah dan Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan sambung kepada teman-teman. Jadi selepas ini lebih kepada seperti kita katakan study tentang apa tu, keseluruhan sejarah ni, tentang risalah dan Rasulullah SAW, tentang buah, tentang manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi konsep-konsep ini tentang para sahabat dan lain-lain lagi. Jadi ia diambil daripada sejarah tersebut. Ini antara perkara yang menarik dalam kitab ini. Ada beberapa soalan. sebenarnya orang-orang Islam kurang didedah dan diingatkan dengan sejarah. Itu sebenarnya itu hakikatnya. Dan wallahualam, mungkin ada orang yang cuba nak elakkan orang ramai daripada banyak dengar sejarah Nabi, dengar tentang kisah sahabat, sebab agaknya mereka tahu bahawa itu adalah sumber kekuatan umat. Sumber kekuatan umat pada sejarah, pada sirah Nabi SAW dan pada kisah sahabat. Kita selalu dengar iman akan kuat. Itu bukti iman akan kuat. Tahu macam mana Syiah sampai sekarang dah beribu tahun, dah seribu tahun, cucu mereka makin kuat dengan Syiah. Bukan steady dengan Syiah, makin kuat, makin ta'asub dengan Syiah, anak cucu mereka. Nak tahu kenapa? Macam mana boleh jadi itu? Macam mana mereka boleh sayang agungkan Imam Hussein, Ali, Fatimah dan sebagainya, gambar-gambar dan sebagainya, dan tiap-tiap tahun Karbala 10 Muharram mereka sambut sampai darah-darah anak-anak tu dengan besi dan apa semua. Nak tahu kenapa boleh macam itu? Pasal apa? Mereka tanamkan dalam anak dari kecil lagi akan kisah-kisah apa ni, imam-imam ni, tentang apa ni, penderitaan konon ni, apa ni yang dijalani oleh imam-imam mereka, tentang kelebihan ayatullah-ayatullah mereka dan sebagainya. Jadi sebab itu mereka terus makin banyak lagi, dan mereka bukan stop, mereka terus dakwah sampai kepada Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Mana ada kesempatan mereka akan dakwah. Sekarang dah masuk Mesir, dah masuk Mesir. Pasal apa? Ulama-ulama Azhar longgar sikit, dia masuk. Ulama-ulama Mesir, Qardawi dan sebagainya, dia longgar sikit, nak dialog ni dialog, belajar Syiah. Bukan Syiah masuk Ahlu Sunnah, Ahlu Sunnah masuk Syiah. Dah keluar kat surat khabar, dan mereka dah kutuk Aisyah radhiyallahu anha dalam surat khabar, surat khabar Mesir. Yang ini tidak pernah berlaku dari dulu. Ini yang menunjukkan apa ni, kesia-siaan apa tu berdialog dengan orang-orang Syiah. Jadi itu yang kurang kita buat, yang Ahlu Sunnah buat untuk anak-anak mereka, cucu mereka, menerangkan tamanat salam tentang apa ni, sahabat, tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang faedahnya dan sebagainya. Sebab itu tak apa ni, keimanan mereka dan mudahnya mereka apa dilari dengan dunia dan sebagainya. Beza kita lihat dengan anak-anak orang Syiah. Saya lihat di internet dan sebagainya, kurikulum mereka semua itu, mereka tahu kan tanam apa ni, imam, semua benda mereka akan sebut Allahumma salli ala apa ni, kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kita Allahumma salli ala Muhammad wa ali, tak ada ala ali, Allahumma salli ala ali Allah, gitulah dia terus selawat kepada Ali lah, macam tu. Dan ada apa ni, dan imam-imam ni masuk daripada akidah dan kurikulum mereka. Itu kurikulum untuk apa, primary school ataupun mungkin lebih rendah daripada sebab kita punya kurikulum kat sini lah juga terabur daripada dulu sampai sekarang. Sedangkan apa yang mereka ada batil, macam mana mereka boleh gelapkan, boleh tutupkan apa, apa ni, mata anak-anak mereka daripada mengkaji apa yang ada dalam Ahlu Sunnah. Mereka tak buka lah, Sahih Bukhari pun dah tak buka, Sahih Muslim, Kutubu Sittah, semua tak buka, perawi-perawi dan ulama-ulama hadis semua tak ada. Sebab mereka ada mereka punya sendiri, mereka ada Sahih Bukhari mereka sendiri, Kutub Sittah mereka sendiri, tafsir jangan cakap, mereka ada tafsir mereka sendiri, mereka ada fatwa-fatwa lajnah dan iman orang sendiri, kibar ulama dia sendiri, ayatullah dia sendiri. Semua ilmu ada, dia ambil daripada mereka sendiri. Jadi mereka tak perlu kepada apa, ilmu yang datang daripada Rasulullah yang ada, mereka tak ajar. Kita Rasulullah masih lagi nak buka buku, di sebagainya tempat lah, nak buka buku-buku Syiah. Jadi itu dia. Jadi untuk orang-orang Syiah, apa ni, satu langkah insyaAllah yang mungkin apa ni boleh diusahakan, satu je, mereka usaha belajar Ahlu Sunnah, apa ni, manhaj Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Mereka cuba nak buka, nak terima. Kalau itu tak dapat dimulakan, dan mula dengan apa? Dengan sahabat dulu, dengan sahabat paling important. Sebab semua ilmu kita dapat ni sebenarnya daripada sahabat. Quran kita dapat dari sahabat. Jadi mereka ni ada hadis mereka sendiri. Kalau mereka dapat terima sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang mana mereka telah kafirkan semuanya sekali, mereka 5-6 orang saja, cuba bayangkan macam mana kita nak bersama, nak cari apa titik bertemu. Mustahil. Tak mungkin. Tak dapat nak timbangkan mana satu hadis sahih, apa syarat hadis sahih. Macam mana? Itu mungkin tak boleh, tak boleh tentukan. Lain semua tak boleh cakap dengan orang-orang syiah. InsyaAllah apa ni yang sempat kita sampai ya. Allah SWT memberikan kita apa ni, kekuatan dan ilmu pemahaman dalam agama, menjadikan amalan kita ikhlas. Diterima oleh Allah SWT. Kulau kawal kala setahun Allah SWT. Kulau kawal kala setahun Allah SWT. Kulau kawal kala setahun Allah SWT.